الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله سورة التحريم سورة التحريم. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qala rahimahullah haddathana Mu'ad bin Fudalah qala haddathana Hisham an Yahya عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Di sini yang dimaksud dengan fil haram, kata Ibn Abbas, ay idza qala limra'ati anti ala alayya haramun la tutlaqu alayhi kafaratu yamin. Yani kalau seorang mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku haram, tidaklah dianggap itu adalah talak, akan tetapi sang suami wajib membayar kafarah atas sumpahnya. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sungguh ada untuk kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Hisham ibn Yusuf عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها فواطأت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد من كريها مغافير فقال لا ولكن كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu, inda Zainab ibnati Jahsh, di rumah istrinya yang bernama Zainab bintu Jahsh. Minum madu, madu adalah minuman yang memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan dan untuk kesembuhan biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah ini madu yang beraneka ragam warnanya. Jadi madu ini memiliki warna-warna yang berbeda-beda sesuai dengan nektar yang dia hisap. Rasanya juga, aromanya juga sesuai dengan bunga yang dia bertengger padanya mengambil nektarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bihi syifa, padanya kesembuhan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, asy-syifa'u fi thalathah, kesembuhan itu ada pada tiga, yakni sebab kesembuhan ada pada tiga. Yang pertama syartatu mihjamin wa syarbatu asal wal kay wa anakrahul kay. Kesembuhan, yakni asbab kesembuhan ada pada tiga. Pertama adalah torehan bekam. Bekam ini direkomendasi oleh Rasulullah SAW untuk kita berobat, bahkan untuk kebugaran, untuk orang supaya bugar boleh silakan berbekam walaupun tidak sakit. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, minum madu. Madu juga khasiatnya tentunya akan berbeda dengan yang lainnya sesuai dengan nektar yang dia hisap ini. Kemudian al-kai, sudutan besi panas. Barakallahu bikum. Dan aku tidak senang dengan kai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum madu di rumahnya Zainab bintu Jahsy, wa yamkuthu indaha, dan berdiam di sana sesaat, tidak seperti biasanya. Bahwa ta'tuana wa hafsatu an ayyatuna dakhala 'alaiha faltaqulahu akalta maghafir. Maka aku sepakat, kata Aisyah, aku bersepakat dengan Hafsah, kemana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, ke rumahnya Aisyah atau ke rumahnya Hafsah, faltaqulahu, maka hendaknya dia mengatakan kepada Rasulullah, akalta maghafir, ya Rasulullah, apakah engkau makan maghafir? Barakallahu fikum. Aroma yang tidak sedap. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak senang tercium dari beliau aroma yang kurang menyenangkan. Baik. Inni ajidu min kariha maghafir. Aku mendapati dari engkau ya Rasulullah bau maghafir. Subhanallah. Qala la, kata Rasulullah SAW, aku ndak makan maghafir, walakin ikuntu ashrabu asalan inda Zainab ibnati Jahsy. Akan tetapi aku hanya minum madu di rumahnya Zainab bintu Jahsy. Falan a'udu lahu, maka aku tidak akan kembali minum madu itu. Wa qad halaftu, dan aku sudah bersumpah bahwa aku tidak akan minum madu lagi. La tukhbiri bidzalika ahada, jangan pernah kau berikan berita ini, sampaikan berita ini kepada siapapun. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah untuk tidak minum madu. Maka ditegur oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata imanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Semuanya ditegur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengharamkan atas diri beliau apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri beliau juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah membuat kondisi tidak nyaman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala rahimahullahu taala babun tabtaghi mardata azwajik qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah mewajibkan untuk membayar kafarah. Insyaallah kita akan baca nanti tafsirnya bi idznillah tabaraka taala. Babun طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال مكثت صلاة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. Kata Ibn Abbas, makastu sana. Aku tinggal selama satu tahun. Uridu an asala Umar bin Khattab an ayah. Satu tahun pengen bertanya kepada Umar tentang satu ayat. Menanti kapan kira-kira waktu yang pas, tepat, cocok. Oleh karena itu seorang alim tidak mestinya ditanya di semua keadaan, karena seorang alim manusia, boleh jadi mungkin pada saat itu sangat lelah dia, barakallahu alaikum, sehingga tidak fokus dengan pertanyaan mungkin, atau tidak terhadirkan olehnya maklumat yang sudah ada karena ada perkara yang menghalanginya. Boleh jadi ada urusan yang sangat penting yang sangat dia pikirkan terus. Barakallahu fikum. Boleh jadi dia sangat ngantuk, boleh jadi dia kelelahan, boleh jadi. Barakallahu fikum. Kata Ibn Abbas, aku berdiam selama satu tahun, pengen bertanya tentang satu ayat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fama astati an asalahu haibatallah. Aku tidak mampu bertanya kepada beliau karena wibawanya beliau luar biasa. Sungkan Ibn Abbas untuk bertanya kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Walaupun Umar ya silakan bertanya. Semuanya telah menepati apa yang semestinya dilakukan. Umar sebagai pemimpin sekaligus orang yang memiliki ilmu, ya tentunya mempersilahkan siapapun yang mau bertanya kepadanya perkara-perkara yang dia ketahui dari urusan agama ini. Di sisi yang lain, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu sebagai orang yang lebih muda, bahkan jauh lebih muda dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hendaknya sungkan, penuh rasa hormat terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masing-masing barakallahu fikum telah menjalani barakallahu fikum apa yang mestinya dijalani. Hatta kharaja hajjan fa kharajtu ma'ahu. Ibn Abbas pun berkisah selama satu tahun menanti waktu yang tepat untuk dia tanyakan ayat ini. Sampai satu saat Umar radhiyallahu taala anhu keluar dari kota Madinah menuju Makkah untuk melakukan menunaikan ibadah haji. Fa kharajtu ma'ahu, kata Ibn Abbas, maka aku pun keluar bersama dengan Umar untuk melakukan ibadah haji. Falamma raja'tu wa kunna bi ba'di at-tariqi, maka ketika aku kembali, rombongan juga kembali, wa kunna bi ba'di at-tariqi adala ila al-araki li hajatillah. Pada saat kami kembali ke kota Madinah usai melakukan haji, adalah ilal arak, beliau sedikit minggir menuju sebatang pohon arak. Arak ini adalah pohon yang biasa dipakai siwakan akarnya. Lihajatillahu, karena kebutuhan, ada hajatannya. Qala fawaqaftu lahu hatta faragha, maka aku pun berdiri di hadapannya begitu selesai Umar menunaikan hajatannya. Tumasirtu ma'ahu, kemudian aku pun berjalan bersama dengan Umar. Fakultulahu ya amiral mu'minin, Maka aku pun mengatakan, wahai Amirul Mukminin, manillatani tadhaharata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min azwajihi. Wahai Amirul Mukminin, karena memang pada saat itu Umar posisinya sebagai khalifah yang harus dihormati, dimuliakan. Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua perempuan yang bersepakat tadhaharata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min azwajihi, di antara istri-istri Nabi, siapa dua orang yang ada dalam ayat ini? Baik. Yang bersekongkol untuk satu tujuan. Faqala tilka Hafsah wa Aisyah. Jawabannya Rasul, jawabannya Umar, yaitu Hafsah dan Aisyah. Ini putrinya, putrinya Umar dan Aisyah. Qala faqultu wallahi in kuntu la uridu an aslaka an hadha mundu sanatin fama astati uhaibatan lak. Kata Ibnu Abbas, wallahi, sebenarnya demi Allah, sebenarnya aku ingin menanyakan masalah ini kepada engkau dari sejak satu tahun yang lalu. Aku tidak mampu bertanya kepada engkau karena aku sungkan sangat terhadap engkau, wahai Amirul Mukminin. Qala fala taf'al. Kata Umar, jangan kau lakukan itu lagi. Ya, ini artinya kapan kau pengen bertanya, ya tanya saja, tidak perlu nunggu sampai satu tahun. Nah, tinggal memperhatikan keadaan. Barakallahu fikum. Siap enggak? Siap enggak? Jangan pas kecapean, pas kelelahan, pas letih, pas kepikiran ada urusan berat yang dia hadapi, kemudian ditanya. Sementara pertanyaan itu butuh apa? Istihdar al-adillah. Untuk apa namanya? Mengingat kembali dalil-dalil. Barakallahu fikum. Apalagi kalau ba'idu ahdin, apalagi kalau jauh masa dia melewati permasalahan itu dalam ingatan dia. Misalnya dia membahas tentang masalah pernikahan, misalnya pernikahan ini pembahasannya sudah lama begitu, sudah berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu, yang mungkin sudah agak tersamarkan oleh dia, atau masalah zakat atau masalah haji atau masalah-masalah yang sudah lama dia membahasnya, butuh diingat kembali, butuh dibuka kembali buku-bukunya mungkin. Allahul musta'an. Sementara orang ini sudah pengen sekali dijawab pertanyaannya. Kata Umar, jangan kau ulangi lagi itu. Ma dhananta anna indi min ilmin fas'alni. Apa yang kau sangka bahwa aku memiliki ilmunya, maka tanya aku, jangan pernah kau menangguh-nangguhkannya. Silakan, kalau kau mengira bahwa aku mengetahui ilmunya, silakan. Faikana li ilmun khabbartuka bihi. Kalau memang aku memiliki ilmunya, aku akan sampaikan kepada engkau. Kalau tidak, ya tidak. Barakallahu fikum. Qala thumma qala Umar, wallahi in kunna fil jahiliyati ma na'udhu lin nisa'i amra. Berkata Umar, wallahi demi Allah, in kunna fil jahiliyah, dulunya di zaman jahiliyah, ma na'udhu lin nisa'i amra, bahwa perempuan itu tidak ada kekuatannya sama sekali, hatta bicara tidak bisa bicara, ada masalah-masalah tidak boleh masuk-masuk. Barakallahu fikum. Tidak memiliki kekuatan. La naudulin nisa'i amra. Urusan apapun perempuan tidak boleh ikut campur. Pokoknya semua laki-laki. Hatta anzalallahu bihinna ma anzala wa qasama lahunna ma qasam. Hatta harta warisan juga mereka tidak dapat waktu itu, di masa jahiliyah. Sampai Allah menurunkan firman-firman-Nya tentang hak-hak perempuan. Begitu banyak hak perempuan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. yang dulunya di masa jahiliyah mereka tidak memilikinya sama sekali. Di masa jahiliyah, barakallahu fikum, keluarga malu dengan keberadaan perempuan-perempuan ini. Bahkan mereka dibunuh dalam kondisi masih kecil. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Barakallahu fikum. Setelah diturunkannya Al-Quran dan Allah memberikan hak-haknya perempuan, sehingga perempuan itu termuliakan dalam syariat ini. Barakallahu fikum. Mulia sangat perempuan-perempuan dalam Islam ini, luar biasa. Dijaga. Ibarat harta yang sangat berharga perempuan ini. Mulai dari sejak kecil dijaga oleh kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Sampai besar dia dinikahkan, dijaga oleh suaminya. Barakallahu fikum. Sampai dia tua renta, dijaga oleh anak-anaknya. Dan diberikan hak-haknya. Hatta anzalallahu bihinna ma anzal. Sampai Allah SWT menurunkan untuk para perempuan ini apa yang Allah turunkan dari hak-hak. Wa qasamalahun nama qasam. Dan Allah membagikan untuknya apa yang perlu dibagikan dari harta-harta warisan. Qala babaina ana fi amrin ata'ammaruhu idh qalat imra'ati law sana'ta kadha wa kadha. Maka suatu ketika aku berada dalam satu urusan, tiba-tiba istriku ngomentar, seandainya saja engkau bikin begini, begini, begini. Ini ada usulan-usulan yang dulunya itu tidak pernah didengar oleh Umar radhiyallahu ta'ala. Qala faqultu laha ma laki wa ma wa lima hahuna. Maka aku pun berkata kepada istriku, apa urusanmu engkau dengan ini urusan? Dan terus kenapa engkau juga berada di sini? Kenapa? Tima takallufuka fi amri fi amrin uriduhu. Kenapa engkau masuk-masuk campur pada urusan yang aku inginkan? Baik. Faqalat li ajaban laka ya ibn al-Khattab. Maka istriku pun mengatakan, duhai anehnya engkau ini wahai ibn al-Khattab, ma turidu an turaja anta. Engkau tidak mau disanggah, engkau tidak mau diberi usul-usulan. Baik. Fa inna bunataka la turaji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hatta dhalla yawmuhu ghadban. Ini putrimu saja, ini Hafsah. Dia ini berbantahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah seharian. Nah, kamu faqama Umar fa akhadha ridaahu fa makanahu hatta dakhala ala Hafsah. Maka berdirilah Umar radhiyallahu taala dan langsung mengambil kainnya. Pada saat itu juga sampai dia masuk ke rumahnya Hafsah. Faqalaha ya bunayya. Maka berkata Umar radhiyallahu taala kepada putrinya Hafsah yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya innaki la turaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadhalla yawmahu ghadban. Wahai putriku, engkau menyanggah-nyanggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ucapannya dan urusannya sampai beliau sendiri marah satu hari. Seharian marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara engkau. Faqalat Hafsah wallahi inna la nuraji'uhu. Berkata Hafsah, iya, kita menyanggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ta'lamina anni uhadziruka uqubatallahi wa ghadab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya bunayya la yaghurranaki hadhihi allati ajabaha hasanu husnuha hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyaha yuridu Aisyah. Aku mengatakan ta'lamina anni uhadziruka uqubatallah. Engkau tahu wahai putriku, aku sangat mengingatkan engkau sekarang ini hukuman Allah Subhanahu wa taala atas engkau dan murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas engkau karena engkau menjadikan rasulnya tidak nyaman. Ya bunayya, wahai putriku, jangan kau terkecoh dengan perempuan ini, maksudnya Aisyah. Ini kau jangan ikut-ikutan. Baik. Allati ajabaha husnuha hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang dia takjub dengan kecantikannya dan dia memang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Aisyah. Kau jangan terkecoh dengan dia, dia hanya ngajak engkau, jangan kau ikut-ikutan. Baik. Masya Allah. Qala thumma kharajtu. Qala thumma kharajtu. Hakada? Kharajat hatta dakhaltu ala ummi salamata liqarabati minha fakallamtuha faqalat ummu salamah. Kemudian aku pun keluar, yakni Ibnu Abbas, kelihatannya kembali kisahnya ke Ibnu Abbas. Kemudian aku keluar dan masuk menemui Ummu Salamah karena kekerabatan aku dengannya. Aku pun mengajak bicara Sayyid Ummu Salamah. Faqalat Ummu Salamah, ajaballaka ya Ibn al-Khattab. Berarti apa? Umar, bukan Ibn Abbas. Ajaballaka ya Ibn al-Khattab, dakhalta fi kulli syai'in hatta tabtagi an tadkhala baina Rasulullah SAW wa azwajihi. Umar mau cari pembelaan, barakallahu bikum, pembenaran atas sikapnya ini. Maksudnya perempuan kelas dari dulu tidak boleh bicara. Barakallahu bikum. Tidak perlu masuk-masuk urusan. Pokoknya terima beres saja. Ternyata ini tidak didapati lagi dari istrinya, juga tidak didapati dari anaknya, juga tidak dapat dari Ummu Salamah yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerabatnya Umar sendiri. Sampai Ummu Salamah mengatakan, "Ya Ibn al-Khattab, dakhal tafi kulli syai." Kok masuk-masuk urusan semuanya sampai urusan Rasulullah dengan istri-istrinya? Baik. Fa khadadni wallahi akhdan kasaratni am ba'di ma kuntu ajid. Baik. Demi Allah, aku rasanya remuk dengan ucapannya Ummu Salamah ini, yang dulunya aku tidak dapati sebelum Islam ini. Barakallahu bikum. Makuntu ajidu fakharajtu min indiha wa kana li sahibu min al-ansar. Maka aku pun keluar dari rumahnya Ummu Salamah dan aku memiliki seorang sahabat dari kalangan Ansar. Idza bikitu atani bil khabar. Kalau aku tidak hadir di sisi Rasulullah, dia pun datang membawakan kabar kepadaku tentang apa yang dia dapati dari Rasulullah. Wa idza ghaba kuntu ana atihi bil khabar. Kalau dia tidak hadir di sisi Rasulullah, aku yang hadir, aku yang mengkhabarkan kepadanya. Wa nahnu natakhawafu malikan min muluki Ghassan. Dan kami khawatir, dalam kondisi khawatir, Raja Ghassan akan menyerang karena ada kabar-kabar. Ada selentingan bahwa Raja Ghassan akan menyerang Madinah. Baik. Dzukira annahu yuridu an yasira ilaina. Disebutkan bahwa dia akan menyerang kota Madinah. Dia akan melakukan perjalanan menuju ke Madinah. Apakah dimtala'at suduruna minhu. Maka hati pun kami sudah terpenuhi dengan berita ini. Barakallahu bikum. Kapan gerangan datangnya orang ini? Yani kepikiran terus. Faidah sahibil ansari yadukul bab. Tiba-tiba sahabat ansari, artinya Umar dengan seorang ansari, berada jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk urusan ma'isya duniawiyah. Walaupun demikian, mereka tidak mau luput dari ilmu. Karena tidak bisa kedua-duanya hadir di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dua-duanya juga hadir di pekerjaannya. Senantiasa libur sini berganti. ini turun belajar, setelah naik kembali menyampaikan kepada Umar, besoknya Umar lagi yang turun, nah kita bergantian untuk menyampaikan ilmu. Ya, ini sesibuk apapun orang dalam urusan dunianya, jangan pernah menyanyiakan ilmu. Barakallahu fikum. Apalagi di zaman sekarang ini, wasail, wasilah-wasilah untuk kita mendapatkan ilmu sangatlah banyak. Beda dengan zaman dahulu, masya Allah. Baik. Orang harus melakukan perjalanan jauh untuk hadir duduk di hadapan para ulama. Baik. Sementara sekarang biar orang di tengah-tengah lautan bisa belajar. Barakallahu fiik. Di tengah-tengah hutan, di kobong bisa belajar. Subhanallah. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Ini dalam berita yang tersebar bahwa Raja Ghassan akan menyerang kota Madinah. Tiba-tiba sahabat Ansar ini mengetuk pintu dari luar dengan tergesa-gesa. Faqala iftah iftah. Buka buka buka cepat. Faqultu ja al-Ghassani. Aku pun mengatakan, apakah Raja Ghassan sudah datang dengan pasukannya? Faqala bal ashaddu min dhalik. Maka sahabat Ansar itu mengatakan, bahkan lebih hebat dari pasukan Raja Ghassan, ini lebih heboh. Itazalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindari dan menjauhkan diri dari semua istri-istrinya. Faqultu ragima ampu Hafsah wa Aisyah. Aku pun langsung mengatakan, celaka Hafsah dan Aisyah. Mereka ini biangnya nih. Barakallahu fikum. Fakhattu thobi fa akhruju hatta jitu. Langsung aku mengambil pakaian keluar dari rumah sampai aku sudah masuk ke kota Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mashrubatin lahu yarqa 'alaiha bi 'ajalatin. Aku masuk ke kota Madinah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di mashrubah. Mashrubah ini semacam kalau di zaman sekarang ini di gudang. Kalau di zaman dahulu lumbung. Barakallahu fikum. Rumah, di samping rumah ada lumbung-lumbung padi. Tempat menyimpan hasil-hasil panenan. Dan mashrubah. Lahu yarka 'alaiha bi'ajalah. Taib. Naik ke barakallahu fikum ke lumbung itu dengan tangga atau kayu. Wa gulamul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswadu 'ala ra'sid darajah. Wa gulamun Rasulullah, dan di sana ada budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwarna berkulit hitam yang duduk di tangga menjaga siapa gerangan yang mau minta izin masuk, apakah diizinkan atau tidak. Faqultu lahu qul hadha Umar bin Khattab. Katakan, ini Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adhin ali, tiga kali dalam kisah yang lain. Qala Umar faqasastu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal hadis. Maka aku pun kisahkan ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dulunya perempuan itu tidak ada apa-apanya. Pokoknya semua urusan-urusan laki-laki. Tidak ada campur tangan perempuan di dalamnya. Tidak boleh komentar-komentar macam-macam. Dulunya itu ya Rasulullah yang kita dapati. Nah sekarang istri ana sudah menyanggah. Sudah mulai protes-protes. Barakallahu fikum. Taib, anak saya juga demikian. Masya Allah. Disampaikan ini unek-uneknya Umar radhiyallahu taala anhu. Falamma balaghat falaqtu haditha Ummi Salamah tabassama Rasulullah. Sampai ketika aku ceritakan bahwa aku masuk menemui Ummu Salamah dan Ummu Salamah menceritakan macam-macam. Barakallahu fikum, sehingga Umar betul-betul terpukul dengan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum. Taib. Tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la ala hasirin ma bainahu wa baini syai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas tikar, tikar anyaman. Ma bainahu wa baini syai, tidak ada antara aku dengan beliau sesuatu. Utatarasi wisadatun min Adam. Di bawah kepala beliau, barakallahu fikum, di bawah kepala beliau bantal yang terbuat dari kulit hashwalif wa inna inda rijlaihi aradan masburan wa inda rasi uhabun muallaka faraitu athar al-hasiri fi jambihi fabakaitu. Yani di Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan bahwa di dalam masyrubah itu, dalam lumbung itu tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu yang bisa diucapkan. Ya ini semuanya sederhana, cuma tikar. Barakallahu fikum, gentong air. Barakallahu fikum, mungkin tempat makanan. Tumpara itu asar al-hasiri di jambihi. Kemudian aku melihat ketika Rasulullah SAW bangun bekas tikar, ya, tikar anyaman. Antum tahu, masih ingat dulu tikar yang dianyam dari daun, biasanya daun pandan-pandanan ini, barakallahu fikum. Ada yang memang yang jadi sepanjang ini daunnya, yang biasa dijemur dulu kemudian dianyam menjadi tikar. Enak memang untuk dipakai tidur. Dingin. Enak dipakai tidur. Ya cuma itu. Kalau kita bangun ya bekasnya ada. Barakallahu fikum. Cetakan anyaman tikar itu akan membekas di kulit. Kata Umar, aku pun melihat bekas tikar itu di kulit beliau ora alaihi salatu wassalam, fabakaitu. Langsung aku menangis. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala hidupnya sangat-sangat-sangatlah sederhana. Sementara yakni Umar membanding-bandingkan, ini para raja ini di luar sana mewahnya luar biasa, makanannya enak-enak, padahal mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sangat-sangat sederhana. Faqala mayubkik. Rasulullah SAW mengatakan, kenapa engkau menangis wahai Umar? Umar walaupun beliau tegas keras orangnya, beliau adalah manusia yang paling gampang tersentuh dan gampang pula menangis. Barakallahu fikum. Coba baca kembali sejarah kehidupan Umar radhiyallahu taala, antum akan takjub luar biasa. Coba baca kembali sejarah perjalanan hidup Umar radhiyallahu taala, sampai orang-orang mengatakan perempuan-perempuan sekarang sudah tidak lagi mampu melahirkan manusia-manusia sekaliber Umar. Baik. Umar Al-Faruq. Sungguh sangat banyak keistimewaan Umar radhiyallahu taala anhu. Faraitu athar al-hasiri fi jambihi fabakaitu. Aku melihat bekas tikar itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menangis. Rasul mengatakan, "Ma yubkika?" Apa gerangan yang menjadikan engkau menangis? Faqultu ya Rasulullah, "Inna Kisra wa Kaisar fima huma fi." Ya Rasulullah, sungguhnya Kisra dan Kaisar, raja Persia dan raja Romawi, dengan apa yang ada pada mereka dari kemewahan dan kemegahan, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara engkau adalah utusan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Faqala ama tarda an takuna lahu ad-dunya wa lana al-akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rasa tenang untuk Umar. Wahai Umar, tidakkah engkau ridha bahwa untuk mereka dunia ini dan untuk kita akhirat? Barakallahu fikum. Dunia ini semewah dan semegah apapun, tidak ada apa-apanya dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Tidak bisa dibanding-bandingkan. Baik. Betapa tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maudhi'u sawti ahadikum fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha." Tempat meletakkan cambuk salah seorang di antara kalian di sorga itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Jadi, mau dibandingkan bagaimana? Subhanallah. Baru tempat meletakkan cambuk. Itu lebih bagus, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Maka dunia ini tidak pernah bisa dibanding-bandingkan dengan akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan membesarkan hati Umar radhiyallahu taala dan supaya tidak bersedih dengan kondisi ini. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya lebih baik keadaannya daripada ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah diperintahkan untuk memilih barakallahu fikum raja sekaligus dia sebagai seorang rasul dan nabi, sebagaimana nabi-nabi yang lainnya seperti Daud, Sulaiman dan yang lainnya barakallahu fikum, atau abdan rasula, atau hamba biasa dan sebagai seorang rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih sebagai seorang hamba dan seorang rasul. Baik. Masyaallah. Kita cukupkan sampai sini barakallahu fikum. Sini sebenarnya banyak faedah, fawaid. Insyaallah kita sampaikan di pertemuan berikutnya bi idznillah tabaraka wa taala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika syallallahu la ilaha illa anta.